Kadzalika huna. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah. Wa kadzalika huna dzakara ma na'rifu min al-maraqib. Al-khayl wal-bighal wal-hamir wal-ibil was-sufun wa ajmal baqi. Fi qawlihi wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Imam Sa'd rahimahullah, demikian pula di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai kendaraan manusia seperti kuda, bighal. Bighal itu apa? Perkawinan antara kuda dengan hamir. Hamir itu apa? Keledai, ibil, unta, sufun, kapal laut, perahu, dan yang semisalnya. Allah sebutkan di sini penyebutannya wa ajmal baqi, dan yang sisanya. Karena banyak yang namanya kendaraan itu banyak, makanya tidak disebut satu-satu ini tidak disebut, tapi disebut secara umum wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang kalian tidak mengetahui. Ad-Dalimam Sa'adu Rahimahullah Alam Ma Zakara Ta'ala Tariqul Hissi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan yang bisa diraba panca indera, yang terlihat, yang nampak, wa anallahu ja'ala lil'ibad ma yaqta'una bi min al-ibil wa ghairiha, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi seorang hamba kendaraan unta yang bisa melakukan perjalanan jauh dan yang semisalnya. Unta ini kendaraan yang bisa ditunggangi oleh manusia dengan daya tempuh yang sangat jauh, kuat. Dzakarat tariq al-ma'nawi al-musil ilaih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan secara ma'nawi. Jadi jalan yang tadi yang ditempuh oleh kuda, bighal, hamir, unta dan yang semisalnya, ini jalan hissi. Jalan yang nampak, yang terlihat, perjalanan yang terlihat secara hissi, panca indera. Nah, sekarang ada jalan yang kedua secara maknawi, perjalanan menuju Allah. Ya, kalau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini perjalanan hissi yang terlihat, yang nampak. Tapi sebenarnya dia berjalan kepada Allah, artinya safar kepada Allah, yang ujung-ujungnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alallahi qasdus sabil ay siratal mustaqim. Hanya kepada Allah lah kalian berjalan safar. Ya, tujuan perjalanan qasdus sabil, tujuannya. Sabil, perjalanan itu selama di dunia adalah hanya kepada Allah. 'Alallah didahulukan jar majrur. Ya, 'alallah qasdus sabil. Ay siratal mustaqim, jalan yang lurus. Alladhi huwa aqrabut turuq wa akhsaruha musil ilallah, jalan yang lurus yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi jalan-jalan yang tadi bisa ditempuh dengan kuda, bigol, hamir, unta, atau kapal atau yang lainnya. Ini jalan selama di dunia tadi. Sekarang yang kedua, perjalanan dia menuju Allah, yaitu dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang ujungnya hanya kembali kepada Allah. Wa amma tariqul ja'ir fi aqaidihi wa amali wa kullu ma khalafa siratal mustaqim. Ada jalan yang ketiga. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ja'ir itu jalan yang menyelisihi. Ya, siratal mustaqim, menyelisih jalan siratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang menyimpang, yang ada kesesatan di dalam akidahnya, amalannya, manhajnya, tauhidnya. Wa waqul ma khalafa siratal mustaqim, yaitu jalan yang selalu bertentangan dengan jalan yang lurus. Ya, yang harusnya menyembah kepada Allah, dia malah meminta kepada selain Allah. Yang harusnya dia bertauhid kepada Allah, tetapi dia menduakan Allah. Nah, dalam masalah manhaj juga seperti itu. Yang harusnya dia tidak mencela pemerintah, malah dia mencela pemerintah sehingga terjatuh pada khawarij dan lain sebagainya. Al-muhim, perjalanannya menyelisih siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa waqati'anillah, justru ini adalah jalan yang akan memutuskan dia dari Allah. Ya, memutuskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia masuk ke dalam surga karena siratul mustaqim, tetapi malah dia ila dari syaqa, menuju tempat kesengsaraan dan kebinasaan. Fasalakal muhtadun siratul mustaqim bin rabbihim. Adapun orang-orang yang diberikan hidayah, maka mereka berjalan di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim, dengan izin Allah. وَضَلَّ الْغَارُونَ عَنْهُ وَسَلَكُ الطُّرُقُ الْجَائِرَةُ. Sisanya yang lain malah tersesat, gurur, tertipu dengan dirinya sendiri. وَسَلَكُ الطُّرُقُ الْجَائِرَةُ, malah mereka mencari jalan yang menyelisih jalan siratal mustaqim. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah berkehendak, niscaya Allah berikan hidayah seluruhnya kalian, seluruhnya. Walakinnahu hada ba'dhan karaman wa fadla. Akan tapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang berhak diberikan hidayah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, walam yata di akharin, yang lainnya tidak diberikan hidayah. Kenapa? Hikmatan minhu wa adla. Ada hikmah di balik itu semua. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa enggak diberikan hidayah saja padahal Allah mampu? Jawabannya adalah hikmah, ada hikmah di balik itu semua. Wa adlan, dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan hidayah dan ada yang diberikan kesesatan, waliyadzubillah. Bukan kezaliman, tetapi ada hikmah dan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin. Allah'a emanet.